Bergelimpangan di tiap negara, bukan hanya di Ethiopia bangkai terseruak, tapi juga di Jogja dan Jakarta. Oh, zaman ini banyak orang yang bunuh diri dengan racun serangga atau racun tikus, persis kecoa, tikus got atau tikus piti, kecewa pada dunia yang ganas dan rakus. Banyak manusia yang dianggap babi hutan, diburu, diintip dan ditamatkan riwayatnya, terkapar di jalanan, oh, luka bekas tembakan. Oleh siapa? Kenapa makin kabur kisahnya? Bunuh diri, dibunuh atau terbunuh cara kotor, terkapar di kamar, tergolek di rerumputan, telanjang bulat ataupun yang pakai kolor, dari maling sampai pemimpin perusahaan. Ikut-ikutan bunuh diri, digrogot di narkotika atau dililit utang, bayangan hidup mewah membuat lupa diri, bunga utang menuai demi gengsi harga diri. Gantung diri karena dililit utang-utang, kisah orang putus asa dalam rumah tangga, itu cerita buruk yang tak boleh terulang. Jangan tegang, sebab hutang pun biasa bagi negara. Kerja keras demi membayar miliaran utang, bukan gantung diri satu-satunya penyelesaian. Bagaimana jadinya tahun 2000 ke depan? Bunuh diri masal jadinya kalau itu panutan. Hutang membantu manusia agar berkembang, asalkan bisa mengukur kekuatan dirinya. Bukan anak cucu yang tertimpa beban hutang, bunuh diri masal itu yang perlu dihindarkan.